Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'da. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Ada permasalahan baru, qawaid wa masail fi ta'amul ma'al mukhalif. Pada halaman 333 qawaid, kaidah-kaidah, pemasailu dan permasalahan-permasalahan fit'amul yang terkait dengan muamalah ma'al mukhalif, dengan orang yang menyelisihi manhaj salaf. Qala, soal pertanyaan, ladaina fi masjidina majmu'atun minal kutubi, di sisi kami, di masjid kami ada sejumlah kitab. Allati hadzara minha al-ulama'u, kitab-kitab yang ditahdzir oleh para ulama. Min haythu as-suluku wad-da'watu wal-akhlaqu, dari sisi suluk, ini metode atau terkait dengan manhaj, metode dakwah, adab, akhlak. Min haythu as-suluku wad-da'watu wal-akhlaqu, dari sisi metode manhaj, dakwah dan akhlak. Waqad tajamma'at ladaina, kitab itu berkumpul cukup banyak di sisi kami. Wala nadri ma naf'alu biha, kami tidak mengetahui apa yang mesti kami lakukan terhadap kitab-kitab tersebut. Fahal nuhrinquha au nadfanuha, apakah kami mesti membakarnya atau menguburnya? Hafiduna barakallahu fikum, berikan faedah kepada kami, semoga Allah memberkahi kalian. Di sini terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab sesat, ya, baik terkait dengan adab, akhlak, terkait dengan metode dakwah dan semisalnya. Kitab-kitab yang ditahdzir oleh para ulama. Tapi al-jawab al-aslu ibaduha anin nasi ba'ayyi wasilatin, jawabannya, hukum asalnya adalah ibaduha, menjauhkan kitab-kitab tersebut dari kalangan manusia dengan cara apapun. Hukum asalnya demikian, dijauhkan dari manusia. Su'ila Ahmadu anil kutubi ya'ni fiha bida'un, yakni fiha bida'un hal tuhraku au tumazzaku. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang kitab-kitab yang di dalamnya ada kebid'ahan-kebid'ahan, apakah kitab itu dibakar ataukah disobek. Fa'ajaba bi'annaha tuhraqu wa tumazzaqu, maka beliau menjawab bahwasanya kitab-kitab itu dibakar atau disobek, dihancurkan. Ini fatwa beliau, fatwa dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terkait dengan kitab-kitab yang dalamnya terdapat kebid'ahan, penyimpangan. Walakin al-an asbaha at-tahdhiru min al-bid'i wa ahliha, namun saat ini tahdhir, mengingatkan manusia dari kebid'ahan dan pelaku bid'ah. Wal amru bi ihraqi kutubihim, demikian pula perintah untuk membakar kitab-kitab mereka menjadi jarimatan minal jaraimi fi nadhari al hizbiyyin, itu dikatakan sebagai bentuk jarimah, sebagai bentuk kejahatan, perbuatan dosa, termasuk dari kejahatan-kejahatan menurut pandangan hizbiyun, orang-orang yang loyal, cinta dan benci karena kelompoknya. Ma'al asafi alladhina yatalassaquna bil manhajis salafi. Ya, yang amat menyedihkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengklaim bahwasanya dirinya bermanhaj salaf, mengaku dirinya sebagai seorang salafi. Ya. Ini yang mengatakan demikian. Wa illa fahadihil umuru ma'rufatun 'inda salaf. Ya, hanya saja perkara ini, yakni membakar, membinasakan, menghancurkan kitab-kitab ahli bid'ah, ini suatu hal yang ma'ruf di sisi salaf. Waqad ahraqa al-qadhi, waqad ahraqa al-qadhi yu'yadun wa man ma'ahu kitab al-ihya'i lil-ghazali. Kemudian beliau sebutkan beberapa bukti yang dilakukan oleh para ulama salaf. Al-Qadhi Iyad demikian pula yang bersamanya telah membakar kitab Al-Ihya, Ihya'ul Muddin, karya Al-Ghazali. Wa ahraqa al-Hanafu kitab Al-Kashafi liz-Zamakhsyari. Demikian pula Al-Ahnaf, kaum orang-orang para ulama yang bermadzhab Hanafiyah, membakar kitab Al-Kashaf, tafsir Al-Quran, yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili, orang yang bermadhab Mu'tazilah. Demikian pula Al-Ihya tadi, kitab yang sangat berbahaya. Ya, situ kumpulkan ada hadis-hadis batil, hadis mughdhu dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, sehingga ulama membakar kitab tersebut. Namun coba lihat bagaimana kitab tersebut, Ihya'ul Muddin, kitab Al-Kashaf, masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wa ahraqa as-sahabatu al-masahifa. Demikian pula para sahabat Nabi membakar mushaf-mushaf. Apa maksudnya? Yakni tatkala terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan di antara para sahabat tentang qiraatul Quran, sehingga dikhawatirkan sangat membahayakan terjadi perpecahan di antara para sahabat, maka dikumpulkan dengan satu mushaf, sisanya yang lainnya dibakar. Qala ba'dama jama'a Utsmanu an-nasa 'ala mushafin wahidin. Setelah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan manusia dengan satu mushaf, ya, dengan satu mushaf, amara bi itlafi baqiyatil masahifi. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk, ya, menghancurkan sisa-sisa mushaf yang lainnya. Ini satu mushaf yang disisakan. Kullu dzalika yadfa'i ad-darari 'anil ummah. Semua itu dilakukan untuk mencegah madarat yang akan timbul di tengah-tengah umat. Nah, ini pada asalnya bagaimana para ulama menjaga umat ini agar lurus akidahnya, lurus manhajnya, lurus ibadahnya. Nah, wa dzalika annahu kana qad waqa'a ikhtilafun bainal qura'i. Hal tersebut, kenapa Utsman ibn Affan radhiyallahu an melakukan itu, membakar sisa-sisa mushaf yang lain. Hal tersebut tatkala kana qad waqa'a, tatkala terjadi ikhtilaf, perbedaan bainal qurra, perbedaan di antara qurra, orang-orang baca Al-Qur'an. Hadza yufaddilu qira'atahu 'ala tilka. yang ini mengutamakan bacaannya daripada yang itu. Wal aksu, demikian pula sebaliknya, yang itu mengutamakan bacaannya daripada yang ini. Fa khasyya Utsmanu wa kibarus sahabati wuqu'al fitnati wal furuqati bainal muslimin. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan kibar para sahabat, pembesar-pembesar sahabat, sahabat-sahabat senior, khawatir wuqu'al fitnah, terjadinya fitnah, musibah, malapetaka, perpecahan, wal furuqati, demikian pula furuqah, perpecahan, perselisihan, bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Khawatir. Wadaf'an lihadihil fitnati, maka fadaf'an lihadihil fitnati, maka dalam rangka mencegah fitnah tersebut, jama'a Utsmanu al-ummata 'ala mushafin wahidin. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan umat, yaitu kaum muslimin, dengan satu mushaf, bilughati Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Jadi satu mushaf kemudian disebar ke wilayah-wilayah kaum muslimin yang lainnya. Wa amara bi ihraqi baqiyatil mashahif, dan beliau memerintahkan untuk membakar sisa-sisa mushaf yang lainnya. Qala limadha, kenapa? Limadha harraqa hadhihi al-mashahifa wa hiya kalamullah azza wa jal. Kenapa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu bakar mushaf-mushaf yang ada, sisa-sisa mushaf itu, sementara itu adalah ucapan Allah? Qala Syekh hafizahullah, harraqaha ib'adan lil fitnati 'anil nas. Beliau membakar mushaf-mushaf itu dalam rangka menjauhkan manusia dari fitnah, dari perpecahan, dari perselisihan. Nah, ini ijtihad Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang disepakati pula oleh para sahabat yang lainnya. Nah, beliau membakar mushaf-mushaf yang lainnya untuk menjauhkan umat manusia dari fitnah. Wa jam'an lil qulubi 'ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka menyatukan kalbu-kalbu manusia kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fajama'ahum ala mushafin wahidin. Maka beliau pun mengumpulkan mereka, menyatukan mereka di atas satu mushaf. Ini bukti nyata, bukti yang amat jelas bagaimana sikap para sahabat, demikian pula ulama setelahnya, terkait dengan apa yang ditanyakan di sini, bagaimana sikap terhadap kitab-kitab yang telah diperingatkan oleh para ulama. Qala hadhihi al-kutubu tata'addadu fiha al-manahiju wal-anqaidu wal-afkaru wa ghayru dhalik. Kitab-kitab itu, kitab-kitab yang ditahdir oleh para ulama, di dalamnya terdapat manahij, metode-metode dakwah, demikian pula akidah-akidah, serta pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya yang tata adat yang sangat banyak. Coba manhajnya ini, kitab ini menyebutkan manhaj sufi, kitab ini menyebutkan manhaj al-khawarij, yang ini menyebutkan akidah murji'ah, akidah mu'tazilah, ya, pemikiran-pemikiran menyimpang yang sangat banyak, yang berdampak adanya ikhtilaf di antara umat manusia. fatuaddi ila mafasida, sehingga dengan banyaknya manhaj, dengan banyaknya akidah, dengan banyaknya pemikiran dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya dalam kitab-kitab itu, fatuaddi akan menyeret kepada mafasid, kerusakan-kerusakan. La ya'lamuha innallahu azza wa jal, tidak ada yang tahu kerusakan-kerusakan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fatajnibul ummati minat tafarruqi wat tahazzubi wal khilafati was sara'ati amrun wajibun. Maka upaya untuk menjauhkan umat dari tafarruq, dari perpecahan, Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, janganlah kalian seperti kaum musyrikin, dari kalangan orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka. Islam mengajak umatnya untuk bersatu di atas al-haq. Maka kata beliau, fatajnibul ummah, upaya untuk menjauhkan umat dari tafarruq, dari perpecahan, wat tahazzub, demikian pula dari bentuk-bentuk kelompok-kelompok yang ada, partai-partai yang ada, ya, wal khilafah, dan dari berbagai bentuk perbedaan, perselisihan, wassara'ati, demikian pula pertikaian, pertarungan di antara umat. Upaya untuk tajnib al-ummah, menjauhkan umat dari bala tersebut, amrun wajibun, perkara yang wajib untuk dilakukan. Perkara yang wajib. Wajibu an yatasadda lidzalika al-ulama'ul kibaru wal umara'ul kibaru, dan wajib bagi para ulama, tokoh-tokoh agama, para ulama kibar, ulama yang senior, demikian pula al-umara, para penguasa, pemimpin yang senior, yang tinggi, an yatasadda, untuk melawan hal itu, melawan dan mengatasi perpecahan, kemudian kelompok-kelompok yang ada, perselisihan yang ada, perseteruan yang ada. Kewajiban para ulama dan umara. Hatta yujannibu al-ummata syurura kutubil bid'i wad-dhalal. Beliau sebutkan di sini dua unsur pokok. Unsur pertama terkait dengan para ulama. Ya, kewajiban mereka menjelaskan kebenaran kepada umat. Ya, demikian pula mengingatkan kebatilan dari kitab-kitab sesat tersebut. Kemudian yang kedua adalah, unsur yang kedua adalah penguasa, sebagai bentuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, karena mereka yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kedaulatan untuk mengatur rakyatnya, masyarakatnya, sehingga tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi malapetaka di balik itu. Dua unsur yang sangat penting, ulama wal umara. Maka wajib bagi mereka untuk berupaya menghadang dan melawan perpecahan, perselisihan, permusuhan di antara kaum muslimin. Hatta yujannibu al-ummata, hingga mereka menjauhkan umat, syurura kutubil bid'i wad-dhalal, kejelekan-kejelekan dari kitab-kitab kebid'ahan dan kesesatan. Para ulama memberikan fatwa, para umara bertindak, ya, bisa melarang penerbitan kitab-kitab sesat itu, ataupun jika beredar di sana kitab-kitab itu dibakar, dikumpulkan, dibinasakan. Sebagaimana Uthman ibn Affan radhiyallahu an memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang lainnya, mushaf. Namun karena di balik itu ada perpecahan, perselisihan, beliau kumpulkan dalam satu mushaf. Nah, qala fayutlifunaha bi ayyi wasilatin, sehingga mereka ulama dan umara bersatu padu untuk yutlifun, membinasakan kitab-kitab yang penuh dengan kebid'ahan dan kesesatan itu dengan cara apapun. Wa yahmu annasa bi kulli wasilatin, dan hendaklah mereka menjaga manusia, menjaga masyarakat, demikian pula rakyat, bikul liwasilatin, dengan segala upaya yang bisa ditempuh. Nah, bahayanya sangat besar. Ini bukan bahayanya terkait dengan perkara dunia saja, namun bahayanya mencakup perkara dunia dan perkara akhirat, keselamatan, akidah, ibadah. Wa idza ma istata'u yuhadzaru minha, kalau mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, membinasakan kitab-kitab itu, yuhadzaru minha, perlu dan wajib untuk ditahdzir, manusia diingatkan akan bahaya kitab-kitab tersebut. Wa ma'al asafi hatta hadhihi alwasilati as-silmiyyati, perkara yang amat menyedihkan sampai-sampai kama yungqal, ya, sampai-sampai sebagaimana dikatakan ini adalah metode dakwah yang menyejukkan, metode dakwah yang penuh dengan damai. Aba asbahat muharibatan la min ahdi al-bida'i al-wadihin, yang amat menyedihkan orang yang mengklaim bahwasanya termasuk metode dakwah yang bagus, yang sejuk, yang damai, ya, yang mereka katakan demikian, yang hakikatnya itu adalah upaya penggembosan, menggembosi dakwah salafiyah. Demikian juga upaya untuk menjauhkan umat dari jalan yang lurus, yang menyelisihi manhaj salaf. Wasilah tersebut asbahat muharibatan, wasilah tersebut menjadi muharibah, memerangi dakwah salaf, menghadang penerapan prinsip-prinsip salaf. La min ahli al-bid'ah al-wadihin, bukan dari arah ahli bid'ah yang jelas. Ya. Naam. Wa innama min qibali al-mutalabbisina bid'awatis salafiyah. Upaya untuk menghadang dakwah salaf dan praktek salaf tersebut itu hanyalah datang dari orang-orang mutalabbisin bid'awati salafiyah, orang-orang yang berbaju dengan baju dakwah salafiyah, mengklaim, mengaku sebagai para da'i salafi, para da'i yang bermanhaj salaf. Justru dari situ mereka yang menentang. Fa'idha hadzarta min ahlil bid'ah, jika engkau mentahzir ahli bid'ah, jika engkau mengingatkan umat dari bahaya ahli bid'ah, ya rauna annaka irtakabta jarimatan, mereka memandang bahwasanya dirimu, anda yang mengingatkan umat dari ahli bid'ah, dirimu telah melakukan kejahatan, dosa. Siapa yang mengucapkan? Mereka, orang-orang yang mengaku mengikuti dakwah salaf, padahal salaf berlepas diri dari prinsip semacam ini. Wa idza radatta ala ahli al-bid'ah, ketika engkau membantah ahli bid'ah, qalu, Mereka mengatakan kutubur rudud wa idza mereka ini kitab rudud ini. Artinya mereka berupaya untuk menjauhkan umat dari bagaimana salaf prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah salafus saleh untuk diterapkan. Mereka beralasan sebagiannya kita sibukkan dengan pelajaran-pelajaran, dengan durus. Ya, jangan sibukkan dengan rudu, jangan sibukkan dengan bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah. Maka kita katakan bahasa kita Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun juga sibuk dengan durus, sibuk dengan pelajaran-pelajaran. Nah, sebagaimana pula di antara bentuk durus, bagaimana bentuk dari pelajaran-pelajaran yang penting adalah membantah ahli bid'ah wal ahwa. Kita juga sibuk dengan pelajaran akidah, pelajaran manhaj, pelajaran ibadah, pelajaran muamalah, kita sampaikan kepada umat. Akhlak, adab juga kita sampaikan. Namun juga kita juga menyampaikan bahwasanya di antara bagian pokok dalam agama ini adalah membantah kebatilan. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik ya umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Kapan? Tatkala kalian mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Naam. Qala fasaru bala'an 'alal ummati al-islamiyyati. Maka mereka man haula, yaitu al-mutalabbisuna bid-da'wati as-salafiyah, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut dakwah salafiyah. Nah, orang-orang yang mengaku sebagai seorang salafi, namun dia hakikatnya menentang dakwah salafiyah. Fasaru, kata beliau, fasaru, maka mereka menjadi bala, malapetaka bagi umat Islam. Jadi malapetaka bagi umat Islam, menyalahkan dakwah dan praktek-praktek yang telah dicontohkan oleh salaf, demikian pula ulama yang berjalan di atas manhaj salaf. Wahum fi zahirihim yatadhaharuna bil ghirati ala ulama'il bid'ah. Mereka secara zahir penampilannya yatadhaharun, berpura-pura berpenampilan bil ghirah, berpura-pura berpenampilan punya ghirah, punya semangat, punya kecemburuan, punya kepedulian terhadap ulama bid'ah. Saya juga cemburu, saya juga enggak ridho, saya juga enggak rela. Mereka menampakkan hal tersebut. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wahum fi zahirihim yatadhaharun bil ghirati ala ulama'il bid'ah. Mereka secara penampilan yang menampakkan dirinya punya ghirah, seakan-akan dia itu yang punya kecemburuan, punya semangat untuk membantah, demikian pula ya bersikap terhadap ulama bid'ah. Wahum yadurruna, namun hakikatnya mereka mendatangkan madarat. Kenapa? Kayak tadi, sikapnya salah. Hatta walau kanat lahum maqasidu hasanatin, bisa juga maqasidu hasanatun, walaupun mereka itu memiliki tujuan-tujuan yang bagus, niatnya bagus, namun salahnya caranya salah. Wahada ba'idun, ini amat jauh. Niat yang bagus belum cukup, namun harus dibimbing dan diarahkan oleh ulama salaf, ahli ilmu yang berjalan di atas prinsip-prinsip salaf. Kata beliau, hatta walau kanat lahum maqasidu hasanatun, walaupun mereka punya niatan-niatan yang bagus, apa? Kecemburuan, kebencian terhadap ulama bid'ah. Lakin, namun lau sallamna anna lahum maqasida hasanatan. Ya. Lakin anggaplah seandainya kita menerima iya, mereka itu punya niatan-niatan yang bagus. Mereka punya niatan-niatan bagus, benci, demikian pula cemburu, enggak ridha terhadap ulama bid'ah. Lau sallamna anna lahum maqasida hasanatan. Ya, anggaplah kita menerima mereka itu punya niatan yang bagus. Fa innahum wallahi yadurrunan nasa min haitsu la yash'urun. Maka sesungguhnya mereka demi Allah, mereka memudharatkan manusia dari jalan yang tidak mereka duga. Ternyata itu memudharatkan umat manusia. Kemudian kata Syekh Hafizallah An-Mujalid, عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب dari مجالد dari الشعبي عامر ابن شراحيل dari جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. Beliau mengisahkan, menceritakan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil membawa sebuah kitab. Asabahu min ba'di ahli al-kutub. Asabahu min ba'di ahli al-kutub. Dia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Wa qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghadiba. Lalu Nabi SAW membaca kitab tersebut, lalu beliau marah. Ini zahirnya dibacakan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak bisa membaca tulisan ummi. Namun coba bagaimana reaksi Nabi SAW ketika melihat tersebut. Faghadiba, maka beliau pun marah. Amutahawku amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah engkau wahai ibn al-Khattab ingin mencari ya kebaikan yang ada di dalamnya, engkau ingin mencari alternatif, mencari solusi, mencari jalan keluar, mencari bimbingan yang ada dalam kitab-kitab tersebut, ya mau cari apa dari kitab itu? Nah, apakah engkau ingin mendatangkan fitnah? Qala walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan, sungguh aku datang kepada kalian membawa cahaya bimbingan, bayda'a naqiyah, bimbingan yang terang benderang, yang bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi. Janganlah kalian bertanya kepada mereka, manhum ahli kitab, janganlah kalian bertanya kepada mereka an syai' terhadap sesuatu, lalu mereka mengabarkan kepada kalian suatu kebenaran, kemudian kalian mendustakan. Tak usah tanya kepada mereka ahli kitab tersebut. Kenapa? Karena Nabi sudah datang membawa Quran, Sunnah dengan keterangan yang sangat jelas, sangat gamblang. Enggak usah tanya kepada mereka. Jangan sampai mereka mengabarkan kebenaran lalu kalian dustakan. Au bi batilin fatusaddiqu bihi, atau bisa jadi mereka mengabarkan kepada kalian suatu kebatilan lalu kalian benarkan. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan, seandainya Musa itu hidup. Ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, maka tidak ada kelonggaran bagi Musa alaihi salam kecuali mengikutiku, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan kecuali mengikuti syariat yang dibawa Nabi. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الأخذ بالكتب التي ورثها الأنبياء. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk mengambil kitab-kitab yang diwariskan oleh para nabi. Jangan diambil, jangan bertanya kepada mereka, ya, kepada ahli kitab. Rasul mengingatkan jangan mengambil dari kitab-kitab itu. Kenapa? Lima syabaha minat tahrifi, karena ya ay lima khalata ma khalatuha min at-tahrif, karena kitab-kitab itu telah tercampur dengan tahrif, diubah, diganti, dihapus, ditambah. Ya. Ini peringatan yang amat jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat dan para salaf kita. Allahu alam bissawab. Siapkan hadisnya. Al-Mu'adzin fal-Yu'adzin. Man ahabba an yaqra' falyaqra'. Siapa yang membaca, tafadhal. Dari al-Uzzab al-Mutazawwijun wal-Aulad. Kita masuk pada hadis yang ke-58. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, rak'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, yakni dua rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan yang Muslim rahimahullah. Dalam hadis ini terdapat keutamaan salat qabliyah fajar, salat sunnah ratibah sebelum fajar, sebelum subuh, yang berjumlah dua rakaat. Nah, dengan tegas Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan lahuma ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lahuma, dua rakaat tersebut lebih aku cintai daripada dunia semuanya. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dua rakaat tersebut lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Nah, ini dari sisi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa besar keutamaan dari salat dua rakaat sebelum subuh. Demikian pula dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menjaga dua rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, la yad'u arba'an, tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla adh-dhuhri, sebelum salat zuhur, rakaatain, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Naam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajr. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun, nabi tidak pernah, ala syai'in minan nawafil, nabi tidak pernah bersikap terhadap sesuatu dari ibadah-ibadah sunnah. Sikap apa? Ashadda ta'ahudan minhu, lebih keras, lebih serius, lebih sungguh-sungguh dalam menjaga amal ibadah itu, ala rak'atai al-fajr, daripada 2 rakaat sebelum subuh. Menunjukkan keseriusan dan kesungguhan Nabi SAW untuk menjalankan 2 rakaat sebelum subuh tersebut. Dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan keutamaan amat besar dari pelaksanaan 2 rakaat sebelum subuh. Itu pun Nabi SAW dalam pelaksanaannya sebagai bentuk rahmat dan kemudahan bagi umatnya, beliau memperingan bacaannya, memperingan salatnya. Ya, ini juga dituturkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Aisyah, kana yusalli rak'ataini khafifatain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ringan. Ringan. Itu dengan tuma'ninah, dengan kekhusyuan. 2 rakaat ringan, bainan nida'i wal iqamati, antara azan dan iqamah. Min salati as-subhi, dari salat subuh. Bacaannya ringan. Nah, apa yang dibaca? Bacaan apa yang patut diperhatikan dan diamalkan? Ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah membaca surat Al-Ghafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas di dalam riwayat Muslim. Riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nah, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atai al-fajr. Nabi membaca pada 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal ghafirun wa qul huwallahu ahad. Baca surat Al-Ghafirun dan Al-Ikhlas. Ini juga dituturkan oleh sahabat mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadis riwayat Tirmidzi. Di sana ada bacaan yang lainnya yang juga bagian dari sunnah yang patut untuk kita amalkan ya dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atay al-fajr fil ula minhuma. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, kana yaqra'u membaca, fi raka'atay al-fajr, pada dua rakaat salat sebelum subuh. Fil ula, pada rakaat pertama, minhuma, dari dua rakaat itu, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surat Al-Baqarah ayat 139. Ayat yang pertama. Wa fil akhirati minhuma, pada rakaat kedua belum baca surat Ali Imran ayat 52. Nah. Dalam sebagian riwayat ya, surat Ali Imran ayat 52 tadi yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 136. Pada rakaat kedua membaca surat Ali Imran ayat 52. Al-Baqarah 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surat Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari inallah al-ayah. Nah, dalam sebagian riwayat, riwayat yang lainnya ya, sama dalam riwayat Muslim, pada rakaat kedua membaca enam surat Ali Imran ayat yang ke-64. Ali Imran ayat yang ke-64, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum al-ayah. Nah, jadi termasuk sunnah kadang membahas surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau surat Al-Baqarah ayat 136, kemudian Ali Imran ayat 52 atau Al-Baqarah 136 dan Ali Imran ayat 64. Nah, termasuk juga yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang luput, dia punya kebiasaan bukan tasahulan, bukan karena meremehkan, dia datang ke masjid, dia dapati salat subuh ditegakkan, maka luput baginya salat sunnah qabliyah berdasarkan sunnah takririyah. Ya, ini penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang salat setelah subuh dua rakaat, Nabi pun bertanya, ada apa denganmu, apa yang kau lakukan? Dia mengqadha salat qabliyah fajar. Ini diperbolehkan untuk dilakukan mengqadhanya, namun ya tentunya lebih utama bagi seorang ya, lebih utama baginya menjalankannya, mengqadhanya di luar waktu karoha, yaitu setelah matahari terbit kurang lebih 15 menit atau 10 menit, 15 menit dari matahari terbit. Ini yang lebih utama, lebih aman. Walaupun kalau seorang mengamalkan tidak mengapa, kenapa? Karena ada orang yang melakukannya dan tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana fatwa ahli ilmu dalam perkara ini. Kalau seorang ingin mencari yang aman lebih utama, dia mengqadhanya, menjalankannya setelah waktu karohah, setelah waktu larangan, yaitu ketika sudah masuk waktu duha, matahari telah terbit, kemudian tambah 10 menit atau 15 menit dari waktu tersebut, dia mengqadha di waktu itu. Allahu a'lam bissawab, naktafi bihadzal, alhamdulillahi rabbil alamin.